Serata Paulus ka jemaat e Kolose. Kolose bab setong. Tandaretan omate Allah e Kolose se esto teti setong sareng Almasih. Minangkara sola isa Almasih se e angkat sareng Allah, kaula Paulus se e pele Allah e pateti rasola Almasih. Sareng taritan Timotius, ngarep moke-moke Allah ramah kasokana, apareng berkat sareng katerenteman kesampian. Kaula sareng Timotius mireng cek sampian parcaje ka Isa Almasih, sareng taresna ka setejena oma de Allah. Lantaran kenikah, ebek to adu anyo anak kisampian, kaula seteje maste asok keluarga Allah, ramai pon kuste Isa Almasih. Sampian parcaje sareng taresna, sabab sampian ngarep kase esedi aki eswarga ka angkui sampian sareng Allah. Sampian ampun miar sapar kara kenika ebek to kabar bagus seleres ya totoraki kesampian. Kabar dari Allah kenika beletrah deti setunya. Ben odikna oreng terus eberkatih bi kabar kenika. Akat di odikna sampian seberkati saja kesampian miar sapar kara rahmat ta'ala serta ahayat tiongku parkara kenika. Sampian eparengi oning parkara kenika sareng Epafras kanca kaula sekekase. Epafras kenika estongap tika Almasih, alako kaangkui kaperluana sampian sareng kaula satuje. Dari Epafras kenika, kaula sareng tantretan laina, mireng je kalaben kobasana arona Allah sampian pada saleng tarisna. Lantaran kenika, kaula satuje rosterosan adua nyoonaki sampian, mulai mireng parkara sampian. Kaula satuje nyoon ka Allah, supaya arona Allah merengana sampian kepijaksanaan sareng pangertian, supaya sampian oning kalaben sampurna punapa kasokana Allah. Kalaben sapanika, sampian kenging odi menurut kasokana Allah, sareng rosterosan meseneng panggiliana Allah. Kantos edelem punapa saos sampian bisa ngeselaki sabereng sisai. Ben pangatauan sampian perkara Allah bekal atambe ejuken. Moga kalaben kawasana Allah si agung, sampian eparengana kuat, sampai sangkup nagung ponapa saos, kalaben ati sabar sareng seneng, sareng ocapen sakalangkong karama, sabab rama genika semateti sampian, patot narema ponapa seesedia aki Allah kaomate edelem kerajaana setera. Sampian sareng kaules teja, pada epalopot dari kawasana pepeteng, sarang ebek ta epa selamat ka dalam kerja anak potrana si kekasih. Potrana genika sema bebas sampian sarang kaula. Arte pun, satusana sampian sarang kaula pada isapora. Almasih penika gemper senyata dari Allah si tak ketinggal. Almasih penika potra seriang, lebih utama dari seteja si ecep taki Allah. Sabab, kalaban perantara anak Almasih genika, Allah nyetak aki seteja sebeda ilangik sarang ebumi. Se etengaleh sarang se tak etengaleh. Termasuk juga roh-roh sekobesa sarang semarenta. Alam penikah seteja na eciptak aki kalaben perantara anak Almasih sarang keagem Almasih. Sabeluna beda papun apa, Almasih ampun beda kadek. Ben polana salerana juga seteja na pada beda ekenenganah bangsebang. Almasih kenika serana betena, jemaat deh, sedeti somper odikna jemaat kenika. Almasih kenika potra seriang seepa odik pole dari sedena, supaya salerana saos sedeti paling penting dari sedajena. Allah tibik sekasokan supaya sedeja sebeda esalerana Allah, beda jugan sakenakna esalerana potrana. Ben kalaben perantarana potra kenika jugan, Allah motosaki kaangkui mesai pole hubungena satejana ciptaana sareng salerana, satejana ciptaana sebeda ebumi sareng eswarga. Parkara kepenikah sareng Allah elampa aki kenikah kalaben perantaraana sedena potrana ekaju salib. Kik dimin, sampian jauh dari Allah, sampian ngamoso salerana sabab pikiran sampian jahat. Nanging samangken, kalaben sedena potrana, Allah mesai pole hubungana sampean sareng salerana. Kalaben sepenika sampean bisa ebek tangadep ka ajunana Allah, e dalam kebadaan soce murni sareng tadek calena. Nanging tanto saos sampean kutu tetep esto parjaja, serta ngadek koko edalem ka parjaja enah. Jok sampe sampean muang pangerbenah, se'e parengaki kesampean ebekto sampean narema, kabar bagus dari Allah. Kabar genikah ampun iberta agi ka setejana oreng setunya. Ben kaangkui kaperluan genikah, kaula Paulus dedi abdi. Semangken kaula seneng nanggung sangsara kaangkui kaperluan sampean. Sabab kalaben kesangsaraan beten kaula penikah, kaula makena kesangsaraan segi kotu etanggung almasih kaangkui jemaate engki penikah betena. Allah makon kaula ala dini jemaate kaangkui kaperluan sampean. Kaula kotu menapak berta dari Allah setejena. Engki paneka berta seampun pansa ponapan abad abite sareng Allah erosia aki ka setejena oreng. Nanging semangken enyata aki ka omate. Allah kasokan anyata aki ka omate pon saponapa saena sareng agung erosiana ka angkui setejena omat manusia. Rosia genika engki paneka almasih bode edalem sampian. Artena, sampean bekal noro arasa aki kobasana, kamulja ena ala. Almasih kenika se'a berta aki kasaniap oreng sarang kaula sateja. Kaula sateja mainga sarenga cerireng oreng kenika sateja, kalaban sateja na kebijaksanaan sebeda. Maksud kaula sateja sopajereng oreng kenika, pada ebisa ebekta ka ajunana ala. Minangka oreng sedibesa, edelem satejena parkara serohani lantaran teti setong sareng almasih. Supaja maksud kenika kalakona, kaula alako ambek pate. Kaula aperang kalaben setejena kakuatan seiparingi almasih. Kakuatan sealako edelem beden kaula kalaben kobasa posak.